Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan pembahasan Sulam Taufik ya, di kitab Sulam Taufik. Ini kita sekarang sudah membahas bab zakat. Yang pertama yang dijelaskan adalah pengertian rikas. Rikas adalah emas atau perak yang dipendam di tanah pada zaman jahiliyah sebelum Nabi Muhammad diutus. Kemudian makna tijarah adalah memutar uang untuk supaya mendapatkan keuntungan dengan niat berdagang. Jadi kalau tidak niat berdagang ya di setiap transaksi. Kemudian kata fitrah itu berarti badan, lalu atau tubuh ya. Kemudian nisab zakat hewan permulaannya, nisab pertama. Adalah 5 unta, lalu 30 sapi, 40 kambing. Nisab bila kurang dari nisab maka tidak ada kewajiban zakat, sebab ada hadis yang berbunyi mana tadi, laisa fima duna khamsatin minal ibil zakat, tidak ada kewajiban untuk unta unta yang kurang dari 5 ekor. Lalu ini hadis pertama ya. Ada hadis lagi yang berbunyi, ada hadis dari Mu'ad yang mengatakan Rasulullah mengutusku pergi ke Yaman. Lalu memerintahkan kepadaku mengambil 1 kambing dari 40 ekor dan 1 sapi dari 30 ekor. Jadi kambing ini ada sifatnya ya, nanti sifatnya dijelaskan, maksudnya ada usia tertentu. Kemudian bukan ada hadis ya, Ini yang ketiga ini bukan hadis, riwayat dari Imam Syafi'i yang mengatakan ahli ilmu tidak berbeda pendapat terkait nisab kambing. Kemudian zakat hanya wajib jika memiliki nisab selama 1 tahun. Zakat hewan ya, binatang. Jika memiliki nisab 1 tahun sempurna. Fala tajibu qabla tamamihi walau lahdatan, maka zakat belum wajib jika belum sempurna 1 tahun, walaupun hanya kurang beberapa waktu. Kemudian wala budda aidan minas saumi, dan yang kedua dikembalakan di tempat pengembalaan umum, jadi bukan tempat tertentu ya. Fala zakata fil ma'lufah kullal hayl au aktsaruhu. Jadi binatang yang diberi makan, diberi makan ya, maksudnya dengan mengeluarkan biaya di seluruh tahun atau di sebagian besarnya, tidak wajib di zakati. Fa'in ulifat qadran yasiran ghairu mutawallin lam yu'athir fi shaum. Kemudian ada perincian begini. Ini nanti saja ya perinciannya. Yang ketiga, tidak dipekerjakan ghairu amilah ay fi harfil ardi, untuk membajak sawah, banyak tanah saja ya. Atau mengaliri air sebab binatang yang dipekerjakan disamakan dengan koma saja ya, disamakan dengan pakaian atau peralatan rumah. Lalu mengenai ini ya, tidak dikembalakan. Di sebagian waktu itu ada perinciannya. Jika waktu, jika apa ya, binatang masih bisa bertahan hidup di waktu diberi makan, maka wajib zakat. Ini saudara, saya carikan kalimat yang pas ya. In ulifat qadran ta'isu bidunihi bila dororin bayin wajabat wa ilafala. Jadikan jika binatang masih bisa bertahan hidup di waktu sulit juga ini, di waktu maksudnya di saat tidak dikembalakan tanpa ada bahaya yang jelas, maka wajib zakat. Jadi misalkan gimana ya, misalkan dalam satu tahun dalam satu tahun diberi makan misalkan hanya 2 bulan, berarti kan per bulan itu dia tidak makan selama berapa itu, sulit juga sebenarnya ya. Jadi ini kan diberi makan dan dikembalakan ya, diberi makan di sebagian waktu. Bila sebagian waktu ini andai kata hewan itu tidak makan, maka tidak ada bahaya yang jelas, maka hewan itu wajib dizakati. Dan jika berdampak bahaya jelas, maka wajib zakat. Lalu perincian kedua, jika biaya makan hanya sedikit, tidak berharga, maka biaya itu tidak berpengaruh. Maksudnya tetap wajib zakat. Lalu sudah ya, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.